ku terbang, takkan ku melupakan jalan bulan. Sebuah bangku halaman kita jadikan teman. Di situ kita mengukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan sampai titik darah yang penghabisan. Meski aku tak lagi di situ, tolong ingatlah aku. Demi senja dan secangkir teh hangat, ku sempatkan berkunjung pulang. Kawan aku pulang. Jadikan teman, di situ kita mengukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan sampai titik darah yang penghabisan. Meski aku tak lagi di situ, tolong ingatlah aku. Demi senja dan secangkir teh hangat, ku sempatkan berkunjung pulang. Kawan aku pulang. Secangkir teh hangat,